Sudah, ikih matur Anda nanti-nanti. Asli kelahiran Kota Lahar Blitar, bertalenta bintang KDI apa-apa-apa, gak oleh tawuran disik lo ya. Bintang KDI Indonesia Cal. Wes, bisa dimulai. Ada SNP Indonesia, ada Ramayana Wijaya syuting, matur sembahduun. Rena KDI New Palapa. Palapa RML selamat datang. sama Nyu Palapa itu memang luar biasa. Sangat dan teramat luar biasa. Iya.